بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه جنة الفردوس الأعلى الرحمن على العرش استوى استواء الله وعلوه على عرشه يعني قام عليه ألف دليل. Firman Allah Ta'ala yang artinya Ar-Rahman beristiwa di atas arsh. Istiwa Allah dan ketinggian Allah Ta'ala di atas arshnya yaitu ditunjukkan oleh 1000 dalil. وآمن بذلك الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. Para sahabat yang mulia dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik mengimaninya. Wa annahu istiwa'un yaliqu billahi min ghairi tashbihin wala ta'tilin. Dan bahwasanya istiwa Allah di atas arsy-Nya adalah istiwa yang layak bagi Allah Ta'ala tanpa menyerupakannya dengan istiwa makhluk dan tanpa meniadakannya. Wasifatul rahmati qama 'alaiha aktsaru min 500 dalilin. Wasifatun katsiratun. Dan sifat rahmah lebih dari 500 dalil menunjukkannya. Demikian pula banyak sifat yang lain. Ma min sifatin min sifatillahi illa waqamat alaiha adillatun kathiratun min kitabillahi wa sunnatir rasuli alaihi salatu wassalamu. Tidak ada satu sifat pun dari sifat-sifat Allah Ta'ala melainkan banyak dalil dari kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam menunjukkannya. Lakinil mu'attilatu yarudduna hadihin nususal kathirata li syubhati anni unazzihullaha anit tashbihi wat tamthili. Akan tetapi orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala menolak dalil-dalil ini yang sangat banyak ini karena syubhat bahwa aku menyucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. ثم يعطل صفات الله عز وجل. Kemudian ia meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa ma min mu'attilin illa wa huwa musyabbihun. Dan tidak ada seorang pun yang meniadakan sifat Allah Ta'ala melainkan ia menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Li'annahu la yarji'u ila ta'tili illa ba'da an yanqadiha fi dhihnihi at-tashbihu. Karena tidaklah ia kembali kepada peniadaan sifat melainkan setelah muncul di dalam benaknya penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Yaitu penjelasannya adalah misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa yabqa wajhu rabbik, dan wajah Rabbmu kekal. Seorang mu'attil, orang yang meniadakan sifat Allah, ketika ia mendapati ayat ini, ia akan mengatakan wajah yang dimaksud dengan wajah yang disebutkan dalam ayat ini sebagaimana wajah makhluk. Di sini ia terjatuh ke dalam tamthil atau tashbih, penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian ia akan mengatakan, tidak mungkin Allah Ta'ala memiliki wajah sebagaimana wajah makhluk. Maka tidak boleh saya menetapkan sifat wajah bagi Allah. Di sini ia terjatuh ke dalam ta'til, peniadaan sifat wajah dari Allah Azza wa Jalla. Demikianlah tahapan yang dilalui oleh seorang mu'attil, oleh seorang yang meniadakan sifat Allah tatkala ia melakukan ta'til. Tatkala ia meniadakan sifat Allah Ta'ala, tahapan yang pertama yang pasti ia lewati adalah tashbih atau tamthil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Baru kemudian ia melangkah pada tahapan yang kedua, yaitu ta'til, meniadakan sifat Allah Ta'ala. قال الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan, وحين يقف على النص في الاستواء مثلا أو النزول أو المجيء يتوهم فيها صفات البشر haqiqatal makhlukina. Dan tatkala seorang mu'attil yang meniadakan sifat Allah Ta'ala, ia mendapati dalil tentang istiwa misalnya, atau tentang turunnya Allah ke langit dunia, atau tentang kedatangan Allah pada hari kiamat nanti, maka ia akan menyangka padanya sifat-sifat manusia, hakikat yang ada pada makhluk. Thumma yanfi aslas sifati. kemudian ia akan meniadakan asal sifat tersebut. Ma yanfi anha al-mushabahata. Ia tidak meniadakan darinya keserupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa yunazzihu Allah 'ani at-tashbihi ma'a ithbatihi li haqiqati ma wasafa Allah bihi nafsahu. Ia menyucikan Allah Ta'ala menurut sangkaannya dari penyerupaan Allah dengan makhluk yang ada pada penetapan hakikat sifat yang Allah menyifati dirinya dengannya. Innama yanfi haqiqata hadhihi sifati allati wasafa Allahu biha nafsahu wa qarraraha fi kitabihi li hadhihi syubhatil khabithati wa hiya anna fi itsbatiha tashbihun lillahi azza wa jalla. Hanya saja ia meniadakan hakikat sifat ini yang Allah menyifati dirinya dengannya dan yang Allah menetapkannya di dalam kitabnya karena syubhat yang buruk ini, yaitu bahwasanya di dalam penetapan sifat tersebut terdapat penyerupaan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Misalnya, ketika orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, meniadakan sifat wajah dari Allah Ta'ala, ketika ditanya alasannya, mereka akan mengatakan penetapan sifat wajah bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga memiliki wajah. Contoh yang lainnya, ketika mereka meniadakan sifat rahmah dari Allah Ta'ala, tatkala mereka ditanya alasannya, mereka mengatakan penetapan sifat rahmah bagi Allah berarti berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga memiliki sifat rahmah. Maka kita jawab alasan ini dengan bahwa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla berbeda dengan sifat makhluk. Wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Rahmah Allah berbeda dengan rahmah makhluk dan seterusnya. Sehingga penetapan sifat-sifat tersebut bagi Allah Ta'ala tidak berkonsekuensi penyerupaan Allah dengan makhluk. Fallahu subhanahu wa ta'ala qala laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Laisa kamithlihi syai'un aslun fi tanzihillahi azza wa jalla. Firman Allah Ta'ala yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini merupakan dalil tentang disucikannya Allah Azza wa Jalla dari keserupaan dengan makhluk. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَصْلٌ فِي الْإِثْبَاتِ لِصِفَاتِ اللَّهِ الْعُلْيَا. Firman Allah Ta'ala yang artinya dan Allah maha mendengar lagi maha melihat, ini merupakan dalil tentang penetapan sifat-sifat Allah yang paling tinggi. فَعِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ إِخْبَاتٌ قَائِمٌ عَلَى التَّنْزِيهِ. Maka menurut Ahlus Sunnah, penetapan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala berdiri di atas penyucian Allah Ta'ala dari keserupaan dengan makhluk. وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ هَذِهِ النُّسُوسِ الْكَرِيمَةِ. Dan itu diambil dari dalil-dalil yang mulia ini. وَهَذِهِ الْآيَةُ تَرُدُّ عَلَى الْمُشَبِّهَةِ وَعَلَى الْمُعَطِّلَةِ. Dan ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir, membantah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dan membantah pula orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Fal musyabbihatu يَجْعَلُونَ لِلَّهِ شُبَهَاءَ وَنُظَرَاءَ. Orang-orang musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka menjadikan bagi Allah Ta'ala yang menyerupainya syubaha nuzara, semakna bermakna yang menyerupai. Wallahu yaqulu laisa kamitslihi syai. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kalimat ini membantah al-musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wal-mu'attilatu yu'attiluna asma'allahi wa sifatihi. Sedangkan orang-orang mu'attilah, mereka meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. وَهُمُ الْجَهْمِيَّةُ الْغَالِيَةُ وَمَنْ تَبَعَهُمْ. Dan mereka adalah orang-orang Jahmiyah yang ekstrim dan orang-orang yang mengikuti mereka. وَاللَّهُ يَقُولُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya dan dia, Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Kalimat ini membantah orang-orang yang meniadakan nama ataupun sifat Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala sendiri menetapkan nama dan sifat bagi dirinya. Fasyatrul awwalu minal ayati yaruddu 'alal musyabbihati. maka bagian yang pertama dari ayat tersebut, yaitu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala, ini membantah orang-orang musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wasyatru thani yaruddu ala al-mu'attilati. Sedangkan bagian ayat yang kedua, yaitu wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, ini membantah mu'attilah, orang-orang yang meniadakan nama ataupun sifat Allah Ta'ala. Wa ahlus sunnati istafadu minasyatraini ifbata asma'illahi wa sifatihi ma'a tanzihihi anit tashbihi. Dan ahlus sunnah mengambil faedah dari dua bagian ayat tersebut, penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, disertai penyucian Allah Ta'ala dari keserupaan dengan makhluk. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fal mu'attilatu minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asya'irati yaquluna nahnu nunazzihullaha wa nu'azzimuhu. Maka orang-orang Mu'attilah, baik dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, mengatakan, kami menyucikan Allah dan mengagungkannya. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, kaifa taquluna innakum tunazzihuna Allah wa antum tu'attilunahu min sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi. Bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa kalian menyucikan Allah, sementara kalian justru meniadakan Allah Ta'ala dari sifat-sifat kesempurnaannya dan dari sifat-sifat kemuliaannya. Ayyu ta'zimin hadha wa ayyu tanzihin, pengagungan macam apa ini dan penyucian macam apa ini. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْهَوَى, maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hawa nafsu. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ إِنَّا نَحْنُ نُعَذِّمُ اللَّهَ. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila engkau mendengar seseorang mengatakan, sesungguhnya kami mengagungkan Allah, fa'alam anna qasdahu sayyi'un, ketahuilah bahwa maksudnya buruk, maksud orang tersebut buruk. Qasduhu ta'tilu sifatillahi fahdharhu, maksudnya adalah, yang dia inginkan adalah meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka jauhilah ia. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa rahimallahu wa ghafara li Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali wa askanahu jannatal firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum.